cakap melumat ranah nadate adi piyari lapung citadi arah budi terharap harap nangis teriuk tendi pertangisan ku gel-gel nari tanpa tokohi. Keleng kue man bandula ralang gundah ri terjedeg me dalam si gelap erbangsa aku lagi katana berdadap langada perban siem bager sarukun lanai ku gejar. Arena aku bang tukang soti. Bagi ngarapkan buang serai turang miyan di kule perbaganan du kerina tunggu jadi murude sumpah mama ketelah terburi adi luka dan hilang bertambari ugangin induranan kue kalau kui si mela ilu kurilu ukur kue tak berbagan kam debiri lah kurang kaite mali janji abur kucak abur duka kuce bas mencampatin mama nangini ku lanai kanje arsen tabi kaku membantu si belakang kubudi kerekam sekali sekali gua lakan gak peganci-ganci. Man bandula ralang gundang ri terdedeg me dalam si gelap erbansaku agi kakanakan godadap dangga erban sie latik sariku lanai ku perbaganan du kerina ku jadi murde sumpah mamel ketelah terburi adi luka daikinlah tertambah ugangin induranan kue kelah kalau hui si melah ibu kurinu ukur kue tak berbagan kam dibiri laku rangkai be malisan cini abur kujak abur ikan kuje bas mencampatan mama nangine lanai kanje bas mencampatan mereka roengan lanai kanje. Enam biasa ada lagu harapkan buah serai. Adi gokela warie debaya. Kau kusudut na matawari ije pusukku la terbuali la terpersokan de bayangi hatiku jadi ku tak kubulang Nina pusuku, gokia mosa de bayang. Kita lanai banjir gemu, kujangi pagi biak berdalam di sang surat-surat totoku mama. Artana kampagi aten kinerjamu bujur rane bayang tading turang engko metading tading ingatan nade bayang Lasam turam Anggo melasam Kekalanganku Di bayangku Adiuka Besirang kita Padah indai Oratindu Isi pusuk Gomeda kena utura la kebebanci kena kutamitami olah tertulik mama nangi olah tertimang di dunia sekali nari Maji enak baik sepedua kan harus men berukaro nina sebayang margana. Setuju nge kan berukaro? Coba berukaro tepuk tangan dua pai. Kurang terem na. Tepuk tangan beru sebayang lah ya pai sekali coba. Efe terem. Beru ginting, ini kan beru ginting. Tepuk tangan lu coba. Lih tapi lah terem sakal. Beru sembiri ngapai? Oh terem kan beru sembiri. Banjir demu kujangi pagi biang berdalan di sang surat-surat toto mama nangindu artana kam pagi atendu kinerjamu Tading turang Anggo me tading Tading ingatan Nande karo Lasam turang Anggo me lasam Kekalanganku Nande Sirang kita Padak ilai Oratidu Isi pusuku Gomedake Natura Lakepi banci Kena aku Tamitami Olah tertulik Mama nangin Olah tertima Nidunge Yeah. Edam Belibis ada lagu si berjudul Bulan Ingat Nuri Nuri. Berapa ingin dah kamu sinterem najis dan ane? Berukaro terem, terem. Selain Burukaro, Burupa ingin resin teremna, Buruginting, adi Buruginting eh, cuba kan lagi tepuk tangan khusus Buruginting, empat kalak memang kan, tapi sorana si megang na, aku biar aku ulang ke Indonesia Buruginting eh, panci bahaya. Aku si mesra sayangku lanang rana. Merando si man kundulan itengah jabu kade kadenta ang di mesara tidak ngedube aku la belum perban lajur jine tergelu dene endam dalam ku tadi kena nundal kena ku nanti ginti deh turang suwi nai ang disirang sirang lambo minaku ngasu aditang orang yang tadi adi sirang sirang lambo minaku nangsu adi tadi orang yang tadi ya enam lebih sada lagu. Rumah tangga diatur oleh orang tua. Awe. Sedang dalam manusia-manusia. Adirah kutang kami ya naik adik kurja bumi senjayo. telah ulalit pihak ketiga nina dan lepas ku akan pedi lagu sedena. Doa-doa mampu hidup na dire mambur terisang dengi ngeti sari si enggo sirang. Selain buru karo, buru apa yang ada kira-kira kamu sing terem na jenda? Buru kinting yang terem? Yang terem, iya, sekali kini aku sudah sering. Terulang beda sadudung bangsa terdoa doa mabur hidup nar dire mabur terisang dengan tisa hari si aku siram. Nade biri kenalah simpan nading kenaku uli kulihi pepagi mama nangi indu kita nak kutang ingat kemudian dulu kutak kata hari turang sapu terulang dasar udung bangsa berdoa doa mabur hidup nar dire mabur terisang dengi hati sari si aku sirah ayah si barem lebih bujuras bujuah-juah man banta kerina awai nade. Oh, sekali-kali nak kusur seri. Menkai dompet. Ulet sidahkan adalah betaruhkan. Taruhkan lebih entah. Adalah taruhkan dulu lah kerana dia biring ni gue gak diterang eh. Anggo puas na dibiri aku ni mai mekatem sa aku terarap di bahan kena wari tande bulan na sekuta puna janji duli tempat rusuh si mana rapat mana itang kelinu bagedam na debirin go jadina ateku ngenandu be permain kendu lanai kenangan kandu be sangana kita duana ridiri ipancur pola si manang jadi nostalgia berjanji nadi biri kita duana dalang sinabun si megandang jadi saksina lanai kelaku ngacu nahan pusuh kunanya diri perbagan nangine gue lo kendu diko nadi biri kejam nakang turang nangine kerbua. Tepuk tangan dari Kampung Sembiring Daya. Iya, bujur manpandu gerina. Godak tebe setengah sak beras. Awe, malam nari kerja permen di rumah. Ada 50 dah mereka Kampung Sembiring minggu sekali. Masuk gajut kanan dulu, okay? Koncang kiri lang ya. Terus kakam. Kurundung elala si kukuri kukuruku labu pernah itang kelidu bagendam nande karo engko jadinya ateku ngenan dube di permain kendu lanai lanai nande karo lanai terlupa kenaku kenangan janji nekaro kita duana jalan sinabung si megandang jadi saksina lanai kelaku ngacu ngakan pusuhku si geteme perbahan kam dekaro menangin terbuat. Iya, si Barem lebih sadar lagu. Tepuk tangan kita sekali nari ya. Kalau bila guna agak melengen sitik. Sada pesanku. Bicara apa ipikari kamdik menyangkut kisah baginda gueda sadangan catam parna terbeluh kita babasa. Aku kebetulan lagu sedena si paling menyangkut kisah iwas kegeluhanku. Rekune kune kelaku geluhe danane kina kun kam sirang duberas papa sope beli nana cinguda nade nina teman kue nadeku ija atiku bapa nina teman kue bapakku ija atiku bicara ije kam ngadik entahlah bagi sekolah teman kue ku cuma anak kedua pake madi perlia nina busuku janak ngawat kencang kule gelar nanarinya nande mamaku turang duwe gelar nanarinya bapak bibiku turang duwe lang situ guna ajona aku kirana lang situ guna ajona aku kirana ulan jaken kamana kilaki ini dunge nade erbelas ke kamaran angin sirembu ula beli kamana singuda kusik tu kamarang angin sirembu batang lulang iku tabulu ku tambah harus niwan pagi adi melumang babandung gelu ulah perpusuh anakku nindungi batang lulang iku tabulu beras pulut tutu mancimpang adi melumang babandung geluh ulah pergeluk anakku nidungi bapak. Yakin aku adi anakku tak kepareda lalik sadar berbagai perjabun nama bagi ya. Terus terang kuatakan bagi aku sungguh kuna nami Rati Mesui anak sita dintene membagian ade langadi orang tue basi dengan ukurin aku jah kujene tapi dia anak lana itu kena kuja bakte nurikan sa sekolah teman kue ku cuma anak dua bagaimana diperlia nina pusuku janak ngawat kencang kule gelar nanarinya nadi mamaku turang dua gelar nanarinya bapak bibiku turang dua lang situ guna ajona aku kirana lang situ guna ajona aku kirana ula beli kan kamana sing urae ridunge nande herkusi sirembu ula anca kamana pilaki nidunge bapak erkusi tu kamarang angin sirembu batang lulang ku tabulu ku hutan baru siniwan pagi adi melumang ba Bandung gelu ulah berpusuk anakku nindunya nanya batang lulang ikuta bulu beras pulut tutu mancing pang adi melumang ba Bandung gelu ulah bergeluk anakku nindunya bapa ulah berpusuk anakku ni dunia nade. Ada lagu yang ketujuh kan menembadu nade karo ya. Ijal teka peringat ada lagu yang menembadu berapa sikap tertutup. Tiga kali dekaru kamku tenahkan perlu kelaku si kita jumpa remaga maga rusuh Bandung alasan lah ukuri lagi aku kecewa mesui takkan sungguh ku ingat niduman bangku eda sedah kata kepulu gue dah hidup ade-ade durusu tadi terlibat rena langsung melibat dua bang ada hati rusuk lagu langkah lu larana kentutnya kiti kukurku sabar sabar rusuk hubungi dulu gelaran kedua gigi aku cemburu mau-mau turangin bangku mau-mau dan aku tahu song katakan dunia rondo temanku ayo tahan lama lagi si kata kebu kenari karo berarti bangkit sama kukuri-kuri sana aku sadari tetap kencang si rembu si manis lupa kelaku perubahan du kerinan si kejam mabuk dan sadar aku lagi kami hatiku si licinnya dia si manara aki resahnya kita bagi dunia mama terhati jurusu lagu langkah dulu la ukuri dua gigi aku cintu sabar sabar su ihu ini la ranakan dua gigi kita ukuri mau mau turang imbal mau mau nama utang sungkatakan ku ingat rondo temanku payon takalah lagi si katakan ku kenanani karo berarti bangkan sama Ate ku cedak lanai rata pi tetap tetap saja ina dua-dua. Oh Andiko, sangat kue. Tangan dega mape berukit tingkai. Eh, dua je. Kurang merih nak berukit tinggi je, dah. Oh, kita dengar. Selamat datang berpadu berkolong-kolong kami. Burterigan terem, burterigan. Lid, pikir-pikir kalah. Terdaram kelaku ijang salamu nang dakena siku telah pernah kuban kena trilu siku ini telah pernah kuban kena terpuji kam jabun kemana yo om ditinggal atiku ceda lanai ratapi natap natap sakeina dua dua oh Andiko sangat kue oh Andiko sarita tapi tanda bulan nala kam berderita ditigan sekerukur bagai dekat meku harapkan kita jumpa bandelkah kita lang lanai terkira tenang tegak human bangdu anggo seserkah ekolu kusulu-sulu di janang ditigan tambah teduhku. Iba sana wayan harap jumpa kita. Lama lem teduhku tapi cina kelpusuku. Lupakan kelaku ulana ingat nindu. Siang gonggon tak lupakan kerinan hidu. Nukang saja kina di ngerang. Berbalakan si terbayang tiap hari. Lakam sila banci tunduk berhine. Lakam sila naik banci bengket mane. Lakam detikan arah aku. Luka saja kena dingerang. Berbalakan si terdaram seneka keke. Lakam kelungan menibas meriah. Lakam si terdele berbangun terdele. Lakam dekin tingarah aku. Dekin ting, apai? Sida lalap. Lalai sida, balang alit tambahan ha. Esah sada lalap. Eh, nanda biringnya, nanda bagaim. Nanda biring apai? Eh, pelang akapu tambah. Oh, eh, nanda dengang, nanda dengang. Empat kali kamu ancam urus biring. Dekat menguarakan kita jumpa. Bandekat kita langan gerana. Lanai terkira tenang terdokuman baru. Anggo serserkahe kolu kuculu-culu. Di janang dibiring tambah teduhku. Iba sada waringan harap jumpa kita. Lama lem teduhku tapi cera kelpusuku. Lupakan kelaku ulanai ingat nindu. Siang gonggong tak lupakan kerinan hidu. Luka saja kina dingerang. Berbalakan si terbayang tiap hari. Lakam sila banci tunduk berhine. Lakam sila naik banci bengket mane. Lakam debi arah aku. Saja kina dingerang. Berbalakan si terdaram sedekah keke. Lakam kelungan nanibas meriah. Lakam sila banci duduk berhine. Lakam debi arah aku. Maka nukang akap nu ngeranai. Eh, si pada yang lebih bujur ras mejuah-juah kita kerina. Sangap kita kerina cari. Rudang, rudang si majile, melala kaba-kaba si nayaki kau. Melala kaba-kaba si dengeri kau. Rupa panggung meparas, sitik pelali pandang. Jujur saja ku katakan, ngenateku kamu. Jujur saja ku katakan, jadi teku kamu. Ade karo tugulah bawa ku ngencasi rati keleng nade karo enteremnya anak peranasi dengar-dengar kamu nina pesuku aku menjadi pematang adina banci kekelengan ku olah sam. Bujur Romang Anda, sangat komentar. Surah-surahku sebelin anane karo kam kelateku jadi sinuban metami. Rasa lalap ku tami-tami kamani. Nggak sama tua ku dengan nikam pagi. Lakan ku suruh kam pagi ku cuma dekaroko dan hindu rumah goyang kaki ngobong sayang. Laku ku suruh kembali ku cuma dekaroko dan hindu rumah goyang kaki ngobong sayang. Pacocok kap dulu karo atur nape cocok mah. Dahin di rumah goyang kaki bobok sayang saja. Epe di telap, kunila telap bajika kamu mbak kujuma. Kami di laki nuci piring rumah. Ganti profesi. Masuk lebih kejut kanannya, kejut kiri belum berisi. Mana tahu ni dengan tenus surah-surah nu jumpakan saku di atas kualo alo dengar. Adil-adil Bapak Dusen surat Juma biar gua lakukan. Rupa Juma paras, sitik melali pandang. Jujur saja ku katakan, ngenateku kamu. Jujur saja ku katakan, jadi teku kamu. Tugulah bawa ku ngencang cirati keleng nade karo enteremnya anak peranasi dengar-dengar ikam nina pusuku aku menjadi pematang adina banci kekelengan ku olalasang. Surah-surahku sebelina nanti karo kam kelateku sirukan akan metami. Rasa lalap ku tami-tami kemagi. Nggak sama tua ku kelengi kam pagi. Lalu ku suruh kam pagi kuju mandekaroko dan hindu rumah goyang kaki bobok sayang. Lalu ku suruhkan pagi kuju mandekaroko dan hindu rumah goyang kaki bobok sayang. Enak guru raga-raga ku tengah awe. Kebetulan panitia kurang dana. Labo gue ini ada mama-mama berkisar 145 juta naringan jam. Maka adiban cikari minta tolong kami panitia. Asa ukur numeriah ACP labo dalih. Labo paksakan kami. Tapi adiban cimin Serga 100. Owe. Dube turah bekas tari gundari bagenda engko jadina gelungku lagi engko terbuang terbahan kena lawan ngedok kena aku. Dube nandi ginting bekas tari gundari baginda anggo jadina kujanari pagi kam gudarami adina kena turang anggo erbenula. Lengdi gelang di ginting pepagi ia serinangku perbunang du adina aku nangin du ula pada ingat du dia sme tangan juga kami nanti ginting dah. Iya, bujur. Segalang-galang nata mainan dia. Awe. Gundari baginda anggo jadina geluhku lagi anggo terbuang bagaikena lawan ngelo kencang andi elengi gelang mayu pepagi ia juras mejuah-juah man bantek rinam. Endah judul lagu Nenda, Cinta Terlarang. Endah lagu Nenda man bagi bagi dengan salam manusia usia. Dabuhna ku hati jadi tersura aku maka kau teman gelukku. Dengan resmi bandang alit nadi karmo surat cerai. Enda terlibat memandang ini cinta terlarang. Aldi terus keningan kena kalak punan. Enda terlibat berkaroye cinta terlarang. Endam akibat gojilen pernah den asasi muda-muda awe. Perbanjilin peranen asasi muda-muda, mon-mon salah anak peranen. Tapi peranen peranen si kesku katakan nenda besalah kang. Suku ni nak peranen aku si muda-muda dengar bang nena. Tahu-tahu kok pelik gunana. Jadi maksudku lagu ini hanya mentingnya tinggal kering kundai, nama nusi husihan. Masih kari terjebak cinta terlarang, masuk kaku penjara kena pasal dua losan. Disiram dengan terus kini kena kalap punan enda terlibat berkaroya cinta terlarang aldi terus kini kena gonip punan enda terlibat mama nangine cinta terlarang. Telah resmi si kena janda gopekam janda laburan atiku ngena urus lu surat cerai maka ku resmi si kena janda gopekam janda laburan atiku ngena. Bujur. Niniku enda berukai, niniku enda si jaket miring. Berukai kam nini, berukaro. Enda lagu-lagu masa remaja niniku enda marinena. Terima kasih. berguru bagi peri singgung gelap cerita warna gelap bergintik izin mengadu. Salah satu perkibut si paling favorit aku. Ku ingat sang kita ngerana. Ku ingat deginting tekungan. kena ku gagahi kinpe kari sinasala kamati ku mena labo bagi bunga layu sadangan cangciku pindo gelah kampagi manbangku ulah bahan dupu suku bagi nali pengikat ranting ada sana bas benar adung namo sana kelnge bas wujudna dua mata nungenahan sa mamang nangindu ulami nercabang dua ukur duman bangku ulabahan dupu suku bagi laut taretabu bicara kaikin penidu anggome malam mateku jekaro anggome puas pucuku Guru abangku protokol rai. Temai saja, temai saja. Si galang-galang naban. Sekali esok kamu teruk, babai teman dia benarik kuda atas. Iya. Bujur, enak kakak kuen ada si request lagu nali pengikir ranting. Berukai kam, kak. Pernah deka, aduh. Masuk lebih ya. Terukkan dia benarik ya, kak. Babai teman dia, samping rumah dia babai saja kuda atas. Lagu kerima salah ya. Kamati ku ngenang labo bagi bunga layu bicara kaikin penidu anggome malam pusuku ku bagi nali pengikat ranting arsara bas benar adung namo sarkelnge bas wujudna dua mata nungen nahan sa mama nangindu ulami nercabang dua ukur duman bangku ulabahan dupu suku bagi laut taretabu bicara kaikin peniru anggome malam mateku jebirin anggome puas pusuku semuju-juju aman bantakrina. Thank you. tersingat siang. Ugang ini ku pepalam busuk kue dah ang dikena debiri lanai mediati. Beri tanaman yang ini dekat tading kendu gedang-gedang wari aku nunu bagi si motu biga wali nari nge pagi aku lasinu rasa lalap nge pagi terara parah perbahan kena nanti birik lagar pengejar lakai kusuran darami sambar ganti du entak sisa dangi pagi ngayak aku mati tanpa dia ku nanti birik kenapa palem pusuhku tunggaki aku mesayang muas kelaku engan jabur sumbiring daku datas oburu kinti kenai busur nande biring gula wakam raku datas landa lingsen bapak anda buru sumbiring adila lingsen surat jumlah pekolo kentang surat motor bebasi. Dan teman buru ginting kem apa ke? Kam buru kaya kam ka? Buru sendiri. Oh bibiku. Bagi kita itu bahaya bagi lah standai bibi itu. Bapak teman duduk benar ibi, lawa masalah ya. Lakinnya lid si tersi beri tangan mamanang ini dekah tangading kendu gedang-gedang wari ngonunu bagi si motu biga wari nari nge pagi aku lesinu rasa lalap nge pagi terara parah perbahan kenan nadi ginting lakar penggejar lakai kusuran darami sambar ganti du entak sisa dangi pagi ngang yang aku mati tanpa dia ku nanti ginting kenapa palem pusuhku tunggaki aku nanti ginting nang muas aku kabar yang telah di karungku kenapa palem pusuhku tunggaki aku mesayang tunggaki aku mesayang lik kam sinung ke isa lali aku asyain bila udah lali tunggaki aku nadi tiganku sadu kasih sayang du ya si badan lebih busur res mujua-jua man bantar kerina busur.